Artinya kita dibatasi amal ibadah kita sampai matahari terbit dari barat. Rasulullah bersabda, "Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubila taubatuh." Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima tobatnya. Maka yang tobat setelah matahari dari barat, hitam pucat wajahnya. Quran surat Ali Imran ayat 105 sampai 108. Nah, ya, lain. Jadi matahari terbit dari barat. Kemudian dia akan terbenam di timur. Dari barat terbenam di timur. Besoknya akan terbit dari barat, kata Rasulullah, karena hanya sebentar, tidak lebih dari 12 jam bumi untuk kembali ke barat, timur ke timur. Di hari-hari itu adalah hari-hari di mana Allah menunjukkan tanda kekuasaannya. Apa di antaranya? Munculnya Dajjal. Perkiraan saya, dari dibebaskannya itu nanti akan dikuasai oleh barat, Eropa. Akan ada peperangan besar menunggu kita, Bapak Ibu. Saya sudah ditelepon oleh jangan ya. Sampaikan Bapak Ibu, ini terkait dengan pemilu. Sampaikan, seorang dari Jakarta yang dekat, yang sering muncul di televisi, di TV One. Beliau telepon saya saat saya masih berada di Pekanbaru. Beliau mengucapkan terima kasih, sudah lama tidak bertemu, terima kasih dulu pernah bertemu, katanya. Seperti itu. Suaranya saya perbesar biar jamaah mendengar. Semuanya bertanya, Babe gimana kabarnya Babe? Udah tahu ya siapa. Kenapa kata beliau, Bapak Ibu, tahun ini memang sengaja kita diciptakan chaos. Saya khawatir tahun ini akan terjadi chaos di Indonesia. Di Surabaya saya melihat para orang-orang Cina berdatangan. Di Indonesia banyak sekali Cina datang. Lupakah kita? Kalau Rasulullah bersabda, La ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun juluduhum ahmar zungfal unuf wujuhum kal majid mutraqah. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian berperang dengan bangsa yang sipit mata mereka, merah kulit mereka, hidung mereka pesek, dan wajah mereka bundar sebameng. Bangsa mana? Cina sekarang sudah merajalela di mana-mana, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, mereka tidak akan mau kehilangan aset mereka di negara ini. Malaysia, Mahathir Muhammad sudah kebingungan sekarang. Tun Najib Rajak Abdul Rajak telah membuat Malaysia berhutang besar ke Cina. Giliran Mahathir memenangkan pemilu, dia harus membayar hutang negaranya. Akhirnya menyerah. Mahathir Muhammad siap-siap harus tunduk patuh kepada Cina. Sri Lanka sudah seperti itu. Kenapa terbom di Sri Lanka? Karena mereka tidak terima Sri Lanka dikuasai Cina. Negara mana berikutnya? Apakah Indonesia? Jangan sampai, Bapak Ibu. Baik, itu akan dibikin chaos. Yang saya khawatirkan adalah Imam Mahdi turun datang tahun ini. Kalau Imam Mahdi datang tahun ini, berarti hari-hari kita akan penuh dengan peristiwa. Salah satunya adalah Perang Armageddon. Saya berbeda pendapat antara saya dengan Ustaz Zulkifli Ali. Kalau menurut beliau, Armageddon itu ya Malhamatul Kubra. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau, memang gak apa-apa ya perbedaan pendapat. Saya memandang Armageddon itu perang nuklir. Tidak dapat dibayangkan kalau perang nuklir ini terjadi, Bapak Ibu. Mau saya perlihatkan perang nuklirnya? Closing malam ini? Atau nanti saja ya? Waktunya udah habis, Bapak Ibu nih. Waktunya ada jam 9 lebih, Bapak Ibu. Nanti kita bahas huru-hara akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, namun saya ingin menyampaikan closing saya terkait dengan materi ini. Yang jangan sampai berpikiran kalau Ramadan ini Ramadan terakhir. Insya Allah bukan. Kalau terkait dengan ajal kita, bisa jadi. Apakah Ramadan ini terakhir? Wallahu a'lam shawab. Ada orang yang mungkin tidak akan sampai ke Ramadan, hanya Allah yang tahu. Cuma Bapak Ibu sebelum saya, ini untuk penutup Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, di Padang Mahsyar nanti setiap Nabi dan Rasul punya telaga kan? Punya telaga yang diberi nama dengan nama mereka. Ada nanti telaga Muhammad. Ada telaga Muhammad. Haudu Muhammadin. Ana faratukum alal haud. Aku akan menuntun kalian di padang mahsyar nanti menuju telaga tadi. Di saat manusia digiring 50 ribu tahun dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang awalnya, dan matahari hanya 1 mil saja di atas kepala kita. Apakah 1,56 kilometer? Wallahualam. Artinya sakit 2 kilo setengah. Manusia akan bercucuran keringat saking panasnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar. Dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ana faratukum alal haud. Aku akan menuntun kalian menuju telagaku ini. Rasulullah SAW akan berseru pada umatnya, ayo minum air telagaku. Innakum sataridona, kalian akan sampai ke telagaku. Dan siapa yang sampai ke telagaku satu, dia pasti akan meminumnya. Minum dan meminumnya. Dan siapa yang minum dari air telagaku walaupun hanya seteguk, tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Artinya, siapapun yang berhasil minum dari air telaga ini, selain dia tidak akan haus, dia akan masuk surga. Bapak Ibu, siapapun yang berhasil meminum itu berarti dia peluang masuk surga. Ada satu amalan yang kalau kita melakukannya, kita akan kehilangan peluang masuk surga. Kita akan diusir dari telaga. Boleh saya memberitahu amalannya apa? Ini saya closing ya. Hanya 2 menit setelah ini. Alhamdulillah, terima kasih Al Ustaz. Tapi belum saya bacakan. Oh, belum. Mangga. Berdiri aja. Berdiri aja kan, okay. Syukur. Siap, insyaallah. Saya sebutkan ya. Boleh Ustaz. Ada satu amalan ya, kalau kita melakukannya, kita akan diusir dari telaga ini. Rasulullah tidak mau kita mendekatinya, kepada siapa nanti kita minta pertolongan. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku mati nanti, di tengah-tengah kalian akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Akan banyak pemimpin-pemimpin muncul di tengah kalian. Baligonya banyak di mana-mana kan? Seluruh Indonesia. Ayo coblos nomor 4, coblos nomor berapa? Tahu kan dari itu. Apa kata Rasulullah? Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan pemimpinnya. Sudah jelas pemimpinnya berkata dusta dibenarkan demi mendapatkan pangkat, kenaikan pangkat dan jabatan walau sebatas wakil. Atau demi mendapatkan ini? Wa annahu mala zalim, dan dia menolong kebijakan zalimnya. Sudah jelas kebijakannya zalim ditolong. Apa kata Rasulullah? Falisa minni, dia bukan umatku. Rasul tidak mengakuinya sebagai umat. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Rasulullah berlepas diri dari semua amal ibadahnya. Rasul tidak akan menyaksikan kebenaran amal ibadahnya. Rasul tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Walaysa biwaradin alayal haudho, dan dia tidak akan menikmati telaga. Dinya Rasul memanggil dia, ayo kamu sudah haus sekali. Ribuan tahun kamu memisahkan diri dari saya. Ayo cepat saudaraku, umatku sini. Aku sayang padamu. Engkau umatku sini. Ayo kita minum. Begitu sebentar lagi dekat, sudah dekat dengan Rasulullah, Allah hijab dia. Dihijab. Ya Rabbi, limata hajabta baini wa bainahum? Ya Allah, kenapa kau hijab mereka? Hum min ummati, mereka umatku ya Allah. Arifuhum wa ya'rifunani. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma ba'dahu ba'dak. Anda tidak tahu ya Rasulullah apa yang mereka lakukan. Tadi itu amalan yang tadi. Begitu Rasulullah diberitahu mereka melakukan itu, apa kata Rasulullah? Sukun liman badalam ini. Jauhkan ya Allah. Usir dia, seret dia malaikat. Jauhkan dariku. Aku tidak mau melihat kalian. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah sudah mengusir itu dari kita di sini, bisakah orang yang kita bela hari ini menyelamatkan kita? Kalau ternyata dia salah jalan, hati-hati. Jangan salah memilih pemimpin. Resikonya seperti ini. Tidak percaya? Silakan Bapak Ibu pelajari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Di sini orang-orang yang dulu diangkat di dunia, dipuja-puja, dibela sampai agar dia berkuasa, agar dia menjadi pemimpin. Ternyata dia salah jalan. Ternyata dia sesat dan menyesatkan. Maka pada saat itu para pengikutnya mengatakan, wahai, engkau adalah pemimpin aku di dunia. Aku membela engkau agar kau menjadi pemimpin. Tolong selamatkan aku dari azab Allah. Aku akan disiksa oleh Allah. Oh, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Ittabarru'a alladhina ittabi'u minan alladhina ittaba'u wara'ul adzab. Ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin itu melepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka sama-sama menyadari kalau mereka salah jalan, salah pilih, salah menentukan keputusan, itulah azab akan sama-sama mereka rasakan. Fataqattu'at bihimul asbab, putus segala ikatan yang mereka jalin ketika di dunia. Aku tidak kenal kamu. Aku dulu membela kamu. Aku habis-habiskan hartaku demi membela kamu. Aku tidak kenal kamu. Hati-hati. Apa kata mereka di azab ini? Qala alladheena tabawwa law anna lana karratan fanattabarra minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Andaikan aku punya kesempatan kembali ke dunia, aku akan berlepas diri dari kalian. dari kamu sebagaimana hari ini kamu berlepas diri daripada aku. Tapi tidak, percuma kalau itu sudah di akhirat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikian Allah perlihatkan upaya mereka ketika di dunia saling bela, tidak ada artinya, hanya kerugian saja di mata mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Semuanya diseret oleh Allah ke dalam neraka, diusir sama Rasulullah. Kalau mau berlepas diri sekarang sebelum nanti kita di akhirat, silakan sadari kalau kita salah memilih, tobat. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan kami syukur Ramadan ini kita bisa bertemu dan kita tuntas bisa menyelamatkan saum kita 30 hari atau 29 hari bahkan lebih dari itu dengan sedekah kita. Siapkan harta kita untuk sedekah di bulan Ramadan. Cari orang-orang yang miskin, bikin mereka bahagia agar pahala saum mereka pun kita dapatkan. Bikin mereka bahagia karena kebahagiaan mereka kita pun akan mendapatkannya. Pahala ibadah mereka kita pun akan kita dapat mendapatkan pahala mereka tanpa dikurangi pahala mereka. Inilah kecerdasan seorang muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kurapan saya pribadi dan saya beristighfar. Bapak Ibu, ini belum tuntas karena panjang sekali kalau kita bahas. Ya intinya, suara yang dahsyat di pertengahan Ramadan itu adalah meledaknya benda langit ini ketika mendekati matahari. Ledakan itulah yang kemudian kita dengar. Apakah itu terjadi Ramadan kali ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mungkin masih jauh. Mudah-mudahan ya, karena kasihan teman-teman kita belum pada nikah nih. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang di samping saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh ada pertanyaan dari jemaah? Oh, boleh, silakan. Buat jemaah yang mau bertanya, dari ibu-ibu dulu mungkin ada yang mau bertanya. Mau ibu? Ada. Ibu boleh dibantu. Ya, ibu boleh, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ibu. Ya. Saya mau bertanya ke Pak Ustaz untuk menyikapi telah pasca pemilu ini yang ada korelasinya dengan fitnah akhir zaman ini seperti apa ya, Pak Ustaz? Iya, baik. Wah, Kang Aska bertanya ini. Oke, Kang Aska. Baik, kita tambung aja dua pertanyaan. Oke. Dua pertanyaan ya, mungkin udah terlalu malam ini. Ada. Mungkin ada lagi yang lain, kita tambung dulu biar di sekaligusin. Ibu-ibu ada dari bapak-bapak? Ada yang mau bertanya? Ingat sekali bertanya? Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang. Saya pernah mendengar dari sebuah kajian, benar gak sih kalau kita di akhirat itu bahwa Kanjeng Rasulullah itu berkeliling untuk memaafkan segala umatnya yang telah berdosa di selama di dunia dan juga untuk menyelamatin umat-umatnya yang tadinya di dunia merasa berdosa untuk diselamatin masuk ke akhirat semuanya. Apakah benar dalam sebuah pernyataan itu? Saya karena juga masih kepikiran sampai sekarang. Iya. Yeah. Oh, satu lagi aja Kang Aska ya. Apa Kang Aska? Satu lagi aja mungkin Kang Aska. Ya, lagi sekalian biar sekalian dikumken ya. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Aska? Karena ini di space bulan Ramadan disiapkannya THR di bulan Lebaran. Apakah itu di luar negeri itu diterapkannya THR? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. THR di luar negeri ada enggak gitu ya? Tunjangan hari Rabu ya? Ya, baik. Bukan THR namanya di luar negeri. Ya, THW. Tunjangan hari Wednesday. Wednesday. Rabu, Wednesday. Baik. Yang pertama tadi ibu akhir zaman terkait dengan Indonesia dengan pemilu ini. Bapak Ibu yang mati Allah, saya pernah membaca buku Menyingkap Tabir Intelijen yang disusun oleh mantan kepala BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara, Aceh Manulang. Dalam bukunya Aceh Manulang mengatakan, satu-satunya negara yang ditakuti oleh Amerika, Inggris, Prancis, Australia adalah Indonesia. Kenapa Indonesia yang ditakuti? Karena jika umat Islam Indonesia bersatu dalam satu sentral komando, seorang pemimpin yang dikuatkan dan didukung oleh para ulama, maka di saat itulah Indonesia akan menguasai dunia. Maka diupayakan agar Indonesia tidak dipimpin oleh siapapun pemimpin yang komitmen pada umat Islam dan turunduk patuh kepada ulamanya. Jangan pernah ada. Upayakan berbagai macam cara, jangan sampai itu terjadi. Nah itu Bu, kita sudah paham dengan pemilu hari ini. Yang kedua, Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Tadi sudah saya bacakan ya? Tadi sudah saya bacakan hadisnya? Belum. Di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu an, di dalam Sahih Muslim secara Syekh Nawawi, Rasulullah bersabda, "Innallaha zawaliyal ardh." Allah melipatkan bumi ini untukku. Tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa mabariqa, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Allah perlihatkan kepadaku kekayaan bumi ini dari timur ke barat. Bumi dibikin datar sehingga kekayaannya terbentang dari barat ke timur. Aku melihatnya. Wa atani kang zaini, dan Allah memberikan dua pusaka untukku. Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Wa ana ummati sayablughu mulku amazawalim, dan sungguh umatku kekuasaannya akan sampai dari timur ke barat sebelum hari kiamat. Rasulullah menyebutkan ini, beliau kaitkan dengan merah dan putih. Saya tanyakan ini kepada beberapa ulama. Pertama, ketua Rabithah Ulama Palestine. Selesai sholat subuh di Masjidil Aqsa, saat itu saya keluar dari pintu sebelah kiri di Masjid Qibli. Saat itu kita sholat di Masjid Qibli. Saya sampaikan pada jemaah umrah, Bapak Ibu, subuh ini insya Allah kita akan bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Karena tour leader saya bilang begitu. Beliau adalah ketua MUI-nya Palestina. Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi dengan beliau, perjuangkan subuh sekarang kita di Masjidil Aqsa di Masjid Qibli. Ya, kita saat itu hotelnya di Solehuddin Gate, Yerusalem Timur, ya, Al-Quds Timur. Dari situ jalan 600 meter ke Masjidil Aqsa, 1 kilo ke Masjidil Aqsa. Karena dari gerbang Babul Amud sampai ke Masjid Qibli itu 400 meter. Jadi 1 kilo dari hotel kita ke Masjid Qibli. Betul, alhamdulillah saya ini yang menjadi imam sholatnya. Luar biasa bacaan sholatnya. Nah setelah itu saya bertemu dengan beliau, saya tanyakan hadis Rasul ini. Ya, saya tanyakan hadis Rasul ini kepada beliau ketika saya bertemu pertama kali. Maka apa saya katakan pada beliau, dan ma ra'aykum ahunaka mu'allaqu baina hadal hadis bi biladina? Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negeri kami? Liwa'una al-ahmar wal abyad, bendera kami merah putih, Syekh. Apakah merah putih ini kami Indonesia? Apa kata-kata beliau? Kata-kata beliau hampir sama. Jadi apa beliau katakan? La na'taqid himmatana li tahlil al-qudwa Filistin ala yadil arabiyyin wala ala ghurbiyyin, lakinnana na'taqid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Aqsa ke pangkuan kami kepada bangsa Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Tak kami yakin pertolongan Allah akan Allah turunkan kepada kalian Indonesia. Di Yogyakarta, wakil beliau Dr. Abu Bakar Al-Wabidah sholat di Jogokaryan. Kita terawih bersama berjamaah, beliau menjadi imam. Pertanyaan sama kita lontarkan pada beliau. Apa kata-kata beliau? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami haddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian, hey Indonesia, yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Silakan lihat dalam sejarah. Tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan Asia, Rasulullah kaitkan dengan ini. Baik. Perlu saya perlihatkan? Closing dengan satu hadis, Bapak Ibu ya. Tapi nanti setelah jawab, saya jawab pertamanya ini. Kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapapun dari umatku akan mendapatkan syafaatku. Aku akan halalkan syafaatku kepadanya apabila dia kematiannya mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, "Man as'adu nasi bi syafaatika ya umal kiamah ya Rasulullah?" "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat Anda nanti di akhir kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man qala man alladzina as'adu bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khadisan min qalbi. Ya, ini saya perlihatkan. Ibu, siapapun yang berhasil mengatakan la ilaha illallah ikhlas sebelum kematiannya, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena syarat syafaat itu adalah tauhid. Kalau dia punya tauhid, dia akan mendapatkan syafaat. Yang tidak punya tauhid, dia tidak akan mendapat, walaupun dari Rasulullah SAW. Jadi itu kan. Nah, di saat itu Rasulullah akan memintakan ampun pada Allah atas dosa orang-orang tadi, maka orang-orang tadi akan mendapatkan syafaat. Kedua, yang akan mendapatkan syafaat Rasul adalah penghafal Quran. Penghafal Quran. Para penghafal Quran ini akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Allah akan bertanya, mana para penghafal Quran? Maka ketika dihafal, dia dipanggil, dikasih mahkota, kemudian dia suruh memilih ayat surga menurut hafalan yang dia hafal. Yang hafal 30 juz berarti surganya paling tinggi. Setelah dia akan masuk ke dalam surga, dia tidak dibukakan dulu pintunya. Silakan buka malaikatku, aku ingin masuk. Tunggu dulu. Lihat ke belakang tuanku. Ketika dia melihat ke belakang, ternyata para bidadari membawa mahkota kemuliaan untuknya. Setelah disematkan mahkota, kemudian belum juga dia masuk ke dalam surga. Belum dibuka malaikat. Allah akan berfirman sebentar lagi. Lalu Allah bertanya, ya Ridwan, aina abawai? Hei Ridwan, di mana kedua orang tua anak ini? Labbaika wa sadiqa ya Rabb, kullu khairin bi yadik. Segala kebaikan bagimu ya Allah. Kebaikan dan kemuliaan ada di tanganmu. Mohon maaf ya Allah, kedua orang tuanya ada di neraka. Allahu Akbar ya Allah, apa artinya semua kemuliaan ini kau berikan padaku ya Allah? Kalau ternyata orang tuaku di neraka. Duan, betulkah orang tuaku di neraka? Diperlihatkan orang tuanya di neraka. Ya Allah, menangis dia menjeritnya. Maka apa kata Allah? Hei hambaku yang aku cintai. Babi ridwani wa jalali wa izzati. Demi kemuliaanku dan kehormatanmu. Dan karena engkau menjaga kitab suciku, wahyuku di dalam dirimu. Pergilah kamu, selamatkan kedua orang tuamu. Maka anak menyelamatkan dua orang tuanya di dalam neraka. Karena hafalan Qur'annya. Maka orang tuanya menikmati surga bersama surga. Dia yang hafal Qur'an. Rasulullah akan bersaksi bagi orang seperti ini kan. Ya. Bagi mereka yang ada kemusyrikan dalam hatinya, syafaat Rasulullah tertolak. Karena syirik membuat syafaatnya terbakar habis. Juangkan kita meninggal tidak dalam keadaan syirik Bapak Ibu. Itu barangkali kan. Nah tadi THR di luar negeri saya belum mendapatkan. Kalau di Timur Tengah saya tahu ada THR. Itu dari para masayikh yang agnia. Mereka akan bagi-bagi THR ya. Terutama di malam terakhir bulan Ramadan itu mereka mengundang makan-makan. Salah satunya adalah Syekh Sulaiman. Itu di Timur Tengah. Di Eropa muslim-muslim yang keturunan Arab melakukan itu. Muslim-muslim yang keturunan Arab melakukan itu. Tapi kayak yang muslim Eropa saya belum pernah mendapatkan. Di London, dimanapun di Amerika sudah banyak syekh-syekh yang tinggal di sana itu suka mengundang juga bagi mereka orang Islam sampai traweh buka bersama di rumahnya. Itu bagi-bagi THR kan. Tapi namanya bukan THR, THW. Ya, tunjangan hari Wednesday. Baik itu barangkali dan ini saya terakhir Bapak Ibu sekalian saya tutup. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yaktatilu salasatun indakang sikam. Dan berperang di sisi perbendaharaan kalian tiga orang laki-laki. Kata Rasulullah artinya para ulama menyebutkan tiga orang laki-laki akan berperang di sisi Ka'bah kalian. Artinya di Masjidil Haram ada tiga laki-laki yang berperang. Kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak raja. Tiga-tiganya anak raja. Sumala yasiru ila wahidin mu'um. Tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Tiga-tiganya tidak berhasil menjadi raja. Karena raja itu akan diberikan pada Imam Mahdi. Sumatatu rayatun sudum min kibalir masri. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari timur. Rasulullah berdiri di pertanyaannya. Timur yang Rasulullah pilih dengan telunjuknya itu mana? Sampai nanti datang para pembawa panji hitam dari timur. Pertanyaannya, timur ini kemana? Boleh saya perlihatkan? Baik. Tapi ini hanya pikiran saya. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan ini ya Bapak Ibu. Baik. Mudah-mudahan ini. Dan ini film terakhir dari saya untuk menutup kajian kita. Sementara santri dan ulama seprovinsi Banten berbondong-bondong ke seruan takbir terus berkumandang di Masjid Suronatan Yogyakarta saat menggelar aksi bela kalimat tauhid. Sekarang saya lihat arah umat untuk bersatu itu sudah mulai, Pak. Masya Allah. Sekarang asbab penghinaan kepada Islam, digiring umat ini mulai bersatu. Terasa enggak? Barusan di Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta. Berikutnya di Jakarta, Bapak Ibu. Juga sekarang di Lampung, di Sabang sampai Merauke saya menyaksikan ini, tapi tidak bisa saya perlihatkan semua, Bapak Ibu. Sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang hari ini tidak ada di sini. Bila kemudian mereka tidak diadili, bersumpahlah demi Allah, kami akan putih hitamkan Jakarta, ya Allah. Kami akan putihkan dan ratakan kian Aroya dengan liwa, ya Allah. Sampai keadilan negeri ini ditegakkan. Sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Takbir Allah Akbar. Dan sambutannya ternyata luar biasa mendunia. Belanda, Swedia, kemudian juga Mesir, kemudian juga Denmark, dan bahkan Rusia. Ini saya perhatikan yang di Rusia, Bapak Ibu. Terjadi, wallahualam. Baik Bapak Ibu, nama Allah. Ya, itu dulu barangkali, Bu. Itu ya, saya sampaikan karena cukup sensitif pembahasan tentang pemilu ini. Ya, silakan saja. Yang jelas, siapapun nanti yang naik, mudah-mudahan itu tidak menimbulkan kemadorotan bagi bangsa kita. Ya, bahkan sebaliknya, membuat bangsa kita ini makin kuat dan bangsa kita bersatu dan kita terhindar dari petaka dan fitnah akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah kurniakan saya pribadi dan saya beristighfar. Terima kasih kepada DKM Masjid Ahmad Hidayah dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin khusus itu pada... doa. Oh, dukan doa. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengikatkan berkah dari kajian kita ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا